para Cilo Manise yang ada di kanan panggung, yang ada di depan kiri panggung, yang ada di belakang panggung, yang ada di kiri panggung. Inilah artis kebanggaan Anda, ada Jihan Audi Monata. Terima kasih.